Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Masih dalam pembahasan huruf-huruf khafad, yaitu rubba. Qala waqad tuhdafu rubba wa yabqa 'amaluha ba'dal wawi. Kadang-kadang rubah dibuang, qad di sini masuk kepada fi'il mudhari' bermana at-taqlil. Kadang-kadang rubah dibuang dan tetap amalnya ba'dal wawi, setelah wawu, setelah huruf wawu. Sering wawu ini disebut dengan wawu rubah. Kaqaulihi wa lailin kamau jil bahri arkhosudu lahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Nah, banyak malam. Saya di sini lailin dibaca majrur karena ada rubah yang mahdhuf. Nah, banyak malam seperti ombak lautan. Menurunkan tirai-tirainya, penutup-penutupnya atasku dengan berbagai macam kesedihan untuk mengujiku. Syahid di sini adalah rub walailin, ini waruba lailin. Wa ba'dal fa'i katsiran, setelah fa banyak. Setelah fa kakoli famisliki khubla qattaraktu wa murdi'in. Famisliki, saya di sini famisliki, ini farubba misliki. Nah, maka banyak yang semisalmu, ini khubla, wanita yang hamil. Sungguh aku telah naam taraktu, ini jiktu lailan, aku mendatanginya di malam hari. Wa murdi'in, dan wanita yang menyusui. Syaitnya famis diki. Wa ba'da bal qalilan, setelah bal sedikit. Ini setelah bal sedikit terubah terletak setelahnya. Kakoli bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Syaitnya mana? Ya, Aba Sofia. Bal mahmahin, bahkan banyak padang pasir aku telah menempuhnya setelah padang pasir yang lain. Wabidunihinna aqallu, dan dengan selain mereka. Selain mereka siapa ya, Pak Alif? Rubah nomor hunna kembali kemana ya, Afana? Apa Isa? Wawu, fa dan bal. Lebih sedikit ya. Jadi kalau yang paling banyak itu setelah wawu, kemudian fa, lalu apa? Bal, sedikit. Lebih sedikit lagi setelah selain mereka, selain al-wawu, fa dan bal tadi. Kaqaulihi rasmi darin waqaftu fi talalih. Syaitnya mana ini ya, Khana? Abu Abdillah. Rasmi. Naam. Majrur. Dengan apa? Dengan rubah yang mahdhuf. Banyak bekas-bekas rumah. Rasmidar, ini bekas-bekas rumah. Waqaftu fi talalih. Aku berdiri di reruntuhannya. Qala syarih qauluhu wa qad tukhdhafu rubba wa yabqa amaluha ila akhirih. I'lam anna rubba la tukhdhafu min al-lafdhi illa idza kana majruruha nakiratan dhahiratan. Ketahuilah bahwasanya rubba tidaklah dibuang dalam dari lafaz kecuali apabila kata yang dijarkan oleh rubba ini nakirah yang dhahirah. Nah, nakirah yang dhahirah bukan dhamir. Nakirah yang dhahirah ya, bukan yang muqaddarah. Fa idza khudifat baqiya amaluha wujuban. Apabila rubba itu dibuang, maka tetap amalnya rubba. Apa amalnya rubba ya, Aba Abdillah? Mengejarkan setelahnya. Baqiya amaluha wujuban. Wajib tetap amalnya. Tetap majrur setelahnya. Wa hadzal hukmu a'ni hadfaha wa baqa'a amaliha ala naw'aini. Hukum ini, yaitu yang saya maksudkan membuang rubba dan tetap beramalnya rubba, terbagi menjadi dua, kathirin wa qalilin, banyak dan sedikit. Nah, membuang rubba ini ada dua, dari sisi amal ada yang banyak, ada yang sedikit. Fal kathiru ba'dal wawi wal fa'i. Adapun yang banyak dibuangnya rubba adalah setelah ketika terletak setelah huruf waw dan fa. Wal wawu aktsaru yang dan waw lebih banyak. Jadi urutannya wawu itu lebih banyak, kemudian baru apa? Fa. Wal qalilu ba'da bal. Adapun yang sedikit itu terletak setelah bal. Wa hadfuha wa baqa'u amaliha biduni hadhihi tsalatsati aqallu. Aqallu ya, wazan af'alu ghairu munsharif. Membuang rubba dan tetap beramalnya rubba dengan tanpa tiga huruf ini lebih sedikit lagi. Aqall. Kama taqaddama min kalamil musannifi. Bagaimana telah berlalu dari kalamnya musannif. Wassahihu wa huwa madhabul basriyina annal jarra bi rubba al muqaddarati la bil wawi khilafan lil khufiyina wal mubarridi. Yang benar, dan ini adalah madhabnya basriyin, bahwasanya al-jar dengan rubba, al-jar itu dengan rubba yang ditakdirkan, yang dibuang tadi. Walailin, majrurnya dengan rubba yang mahdhufa atau muqaddarah, bukan dengan wawunya. Labil wawi, bukan dengan wawu, menyelisih pendapatnya kufiyin dan al-mubarrid. Nah, berarti pendapatnya kufiyin apa? Majrurnya dengan waw. Majrurnya dengan al-waw. Disebut dengan waw rubba. Fakullun min lailin wa misliki wa mahmahin wa rasmi darin majrurun bi rubba al-mahdhufati. Maka kata lailin, masing-masing dari kata lailin, misliki, mahmahin, rasmidarin, dijarkan dengan rubba yang dibuang. Ini madhabnya al-Basri. Qala al-mu'allif wa tuzadu ma kathiran ba'da min wa an wal ba'i. Fala takuffuhunna an amalil jarri. Dan ditambahkan ma zaidah, kalau dalam ayat nanti bukan zaidah namanya, tapi apa? Ya karena Ishak Mazaidah dalam ayat sering disebut dengan apa? Ma apa? La. Ma apa ya Nabila? Silah wa taukid. Ta'adduban. Bukan dikatakan dengan zaidah, karena nanti mengesankan di dalam Al-Qur'an itu ada apa? Ada ziyadah, ada tambahan. Nah, ditambahkan, tapi kalau dalam kalam yang biasa ya bisa dikatakan mazaidah. Dan banyak ditambahkan atau ditambahkan ma banyak setelah min, an dan ba. Min ma, an ma, bima. Maka tidaklah dia takufuhunna. Dia fa'ilnya takufu mana ya Banu Umair? Domir mustatir hiya kembali ke ma hunna. Siapa hunna ini? Min, an, ba. Nah, maka tidaklah ma menahan mereka huruf jar min, an, dan ba dari beramal al-jarri. Tetap beramal walaupun disambung dengan ma, tetap beramal mengejarkan isim setelahnya. Contohnya nahwu mimma khati'atihim. Perhatikan di sini min disambung dengan mazaidah atau masilah taukid tadi. Khati'atihim majrur dengan ma. Coba di Arab ya khonaba Raihan. Mimma khati'atihim. Ma. Silatun. Wa taukidun. Khati ati. Majrurun bi min. Wa alamatu jarrihi. Imada. Ya nahu. Ah. Khati at. Jama. Jama mana sahaja. Walha domirun mutasilun mabniyun mabniyun alal kasri nah mudafilai khorofin mali jarrin bil mudaf wal mim. Min. Alamatul jamri. Ya ini. Dengar. Ana bilang apa tadi? Allah Ustaz. Lanjut apa? Enggak ini. Kita dia. Jalan dulu ya. Teriak-teriak enggak kedengeran. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di Nilai Pahala. Jadi kalau tidak ingin pindah, pindah sana. Dalam. Sudah siap.